dijazmkan dengan ida, ya. Jadi mubalah itu dijazmkan dengan ida dalam darurat syiar, ya. Dalam karena kebutuhan syiar, karena keperluan syiar. Kaulihi misalkan dalam ucapan sebuah bait syiar, wa ida tusibaka qasasatun fatajammali. Ya, ida tusibaka, di sini tusibaka tusib fi'il mudhari' mujzum dijazmkan oleh ida, tapi ini didapati pada syiar, ya, untuk borur atau syiar, untuk kebutuhan syiar, tidak dijumlah pada selain dari itu. Wallahu a'lam. Jadi ini sudah tambahan faedah, sedikit faedah dari jawazim mubarak untuk melengkapi keterangan yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Ala kuminkum kekurangannya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.